Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum wa nahawat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 23 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, Kamis sore, tanggal 23 Juni 2022. Kita akan lanjutkan serial kajian syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah pertemuan yang 119, halaman 240. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keberkahan dan kefahaman dalam kajian kali ini. Nah, kita kemarin sudah membahas tentang mahabbah dari awal, tentang innallaha yuhibbul muqsitin, kemudian diturunkan lagi tentang hub dan hullah. Kemudian kita membahas tentang kemarin pembahasan tentang macam-macam sedekah. Jadi ada zakat, ada sedekah, maksudnya macam-macam yang berkaitan dengan harta, kebaikan dalam harta. Ya, kebaikan dalam harta itu ada disebutkan di sini 6, di surat Al-Qasas ada 7. Yang pertama zakat. Kemudian yang kedua tentang sedekah. Yang ketiga tentang hadiah. Yang keempat tentang hibah. Yang kelima tentang atiyah. Ya. Kemudian 6 adalah nafkah. Nah, zakat itu adalah wal qadr al wajib ikhrajuhu fil amwal. Itu adalah kadar yang wajib dikeluarkan dari harta. Kalau kita punya harta, maka ada ketentuan yang wajib kita lakukan terhadap zakat, mengeluarkan dari harta itu apa yang sesuai dengan ketentuan syar'inya. Itu ada haulnya, ada nisabnya. Kemudian sedekah, ma qasada bihil insanu taqarruba ila Allahi azza wa jalla. Sedangkan sedekah itu dalam rangka untuk seorang itu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bighadin nadar an qawnil faqir yantafi'u biha aw lan yantafi'u. Itu tidak memperhatikan masalah kaitannya apakah fakir itu akan bermanfaat dengan adanya sedekah itu atau tidak. Sedangkan hadiah itu adalah maqsida biha tawaddud wal ikram. Yang dituju di situ adalah tentang kasih sayang dan penghormatan. Kemudian hibah, maqsida biha mujaratul intifa'al mu'ta. Yang dituju di situ adalah adalah semata-mata untuk kemanfaatan apa yang diberi. Misalnya kita memberi HP untuk dalam rangka dakwah, itu tidak ada kaitannya dengan apakah ini mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla atau tidak. Itu namanya hibah. ngasih agar bermanfaat. Walam yurid mu'ti ataqarrab ila Allah bihadza, dan tidak orang yang memberi itu tidak menginginkan memberikan hibah itu dalam rangka untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla. Wala tawaddudan ila al-mu'ta, dan bukan karena kasih sayang kepada orang yang memberi. Jadi kalau misalnya sekarang ya ada mengatakan, Ustaz, ana mau ngasih hibah. Ya, hibah berupa atau HP berupa laptop dan seterusnya untuk agar manfaat. Monggo diambil. Enggak pakai syarat, Mas. Hibah itu enggak pakai syarat. Syaratnya agar lebih mendekatkan diri kepada Allah saja, tidak juga. Atau lebih nanti yang dikasih itu akan lebih hormat kepada dia, juga enggak. Itu namanya hibah. Agar manfaat saja, yang dikasih itu agar manfaat. Nah, kemudian Pak, mungkin kenapa di belakang? Oh gitu, ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian sedangkan atiyah, atiyah di sini adalah tabarru bil mal, bil maradil maut. Tabarru bil mal artinya mendonasikan harta ketika dia dalam keadaan sakit yang menyebabkan itu meninggal. Apa bedanya atiyah dan wasiat? Beda, Mas. Atiyah ini sudah berupa pemberian. Kalau wasiat masih tertulis, Mas. Mau dia mati atau enggak, ada wasiat enggak ada masalah. Artinya bukan dalam keadaan sakit menjelang mati. Sedangkan atiyah di sini adalah karena dia memberi, mendonasikan hartanya dalam keadaan ketika dia itu sakit menjelang kematiannya. Nah, wa nafaqah, nafkah itu adalah apa yang wajib dikasih, apa yang wajib diberikan kepada apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, ini kayak misalnya nafkah untuk suami kepada istrinya, anak kepada bapaknya, ibunya, ataupun sebaliknya, orang tua kepada anaknya, itu nafkah namanya. Itu namanya menafkah. Wala yastami'ani baina nafkah wa zakat, dan tidak akan bertemu antara nafkah dan zakat. Antum tidak bisa memberikan zakat kepada anak antum. Begitu juga seorang suami kepada istrinya, itu tidak akan dikatakan memberikan zakat. Nyoh, kowe tak kei zakat mal. Ya, nih, kamu saya kasih zakat mal. Tidak, itu nafkah, suatu yang menjadi kewajiban, nafkah yang harus dikeluarkan sebagai bentuk kewajiban dia sebagai orang yang menanggung tanggung jawab. Nah, kemudian kita masuk, kemarin ada yang bertanya tentang apa dalil semua ini? Nah, apa dalil semua ini? Ini adalah bagian dari pembahasan arif. Definisi, Mas. Yang terkadang kalau mau didetailkan ini lebih panjang lagi. Bahkan ini akan membuat masalah membahas satu kitab. Ya. Jadi kalau misalnya ketika misalnya tentang dalil zakat, tentang dalil ini. Ini semuanya disebutkan oleh Syekh dalam rangka hanya untuk memberikan maklumat, bukan untuk kemudian menjadikan ini sebagai bagian dari pemahaman yang full faham komprehensif dari A sampai Z. Bukan, itu ada pembahasan sendiri. Ini karena disebutkan tentang wal ihsan fil mal, tentang kebaikan dalam harta itu meliputi model yang seperti ini. Paham sampai di sini, Mas? Nah, jadi bukan kemudian dalam rangka apa, ini dalilnya mana kok enggak disebutkan, cuma definisi saja. Ya ini definisi saja memang. Dalilnya ada semuanya, disebutkan para ulama. Dan definisi ini adalah hasil dari istiqra' para ulama. Bukan kemudian disebutkan, dari mana ini definisinya? Seolah-olah antum bertanya kepada seorang ulama yang bacaannya sudah banyak, kemudian syekhnya itu ngalur ngidul ngomongnya. Sabar mas, sabar. Antum mengatakan seperti itu zalim. Para ulama kita membaca ini bukan hanya sekadar 1 jam 2 jam. Setiap harinya mereka baca. Dan kalau misalnya mengatakan seperti itu adalah orang-orang yang biasanya ya nasallahu salam afiya, semoga Allah azza wajalla menjauhkan kita dari sikap yang demikian. Nah, berburuk sangka dengan para ulama itu tidak boleh. Kemudian kita lanjutkan, Mas. Wa nu'minu nah, ini dulu kita selesaikan. Wa kadzalika tuhsinu ila al-khalqi bi jahika bi syafa'ati al-ja'irah al-ja'iza. Kita ulangi. Wa kadzalika tuhsinu ila al-khalqi bi jahika bi syafa'ati al-ja'izati وذلك بالتوسط أما الشفاعة المحرمة فلا تجوز مثل أن تشفع في الإسقاط واجب فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع له والله أعلم. Di sini tentang berbuat baik. Berbuat baik juga dengan bijahika. Apa bijahika? Dengan kewibawaanmu. Dengan kemuliaan yang engkau punya. Paham ya? Nah, kalau misalnya antum melihat juga terjemahannya itu ada yang salah atau tidak. Itu yang nulis Ahrizal soalnya. Sambil belajar. Allahumma barik, jazakallahu khairan. Nah, jadi di situ kadzalika tuhsinu ila al-khalqi bijahika. Demikian juga engkau berbuat baik kepada makhluk ciptaan Allah azza wajal bijahika dengan kewibawaan. Artinya kewibawaan di sini adalah apapun yang berkaitan dengan kekuasaan, pangkat. Antum itu punya kemampuan untuk melakukan ini dan itu. Ya. Maka itu harus dilakukan untuk dalam rangka berbuat baik. Misalnya apa? Bisyafa'atil ja'izati. Ya. Dengan syafaat yang dibolehkan. Wadzalika bitawassut, yang demikian itu dengan pertengahan. Maksudnya adalah amma syafa'atul muharramah fala tajuzu. Sedangkan syafaat yang diharamkan maka tidak dibolehkan. Maksudnya syafaat di sini apa? Memberikan keringanan. Sebagai pemberi keringanan. Mithlu an tashfa'a fi isqatil wajibin. Seperti engkau itu memberikan syafaat dalam rangka untuk agar kewajiban, suatu kewajiban itu enggak jadi. Ya. Isqatil wajibin. Artinya apa? Untuk memutuskan suatu kewajiban. Fa'idha balaqatil hududu sultan. Nah, ya. Kalau ini sudah sampai pada batasan dari penguasa, fala'anallahu syafi'a wal musyaffa' lah. Maka laknat Allah kepada orang yang memberikan syafaat dan yang diberikan syafaat. Allah alam. Ini kaitannya dengan apa, Mas? Syafa'al muharramah. Syafaat yang diharamkan. Fala tajuzu. Nah. Nah, jadi kaitannya dengan karena kontekstual syafaat, ya, kalau syafaat di sini yang baik, antum sudah pahami bahwasanya di sini ada yang kaitannya dengan syafaat itu ada dua. Syafaat fi umur dunia wa syafaat fi umur akhirah. Nah. Jadi yang model yang pertama, syafaat fi Fil akhirah itu ada dua macam. Ada syafaat khasah, ada syafaat am. Jadi yang pertama itu adalah syafaat khasah. Yang ini hanya diperuntukkan kepada Nabi SAW. Misalnya apa? Syafaat udma. Kemudian di sini jadi tentang kekhususan dari Nabi SAW. Ya. Karena di sini syafaat, kata syafaat udma itu ketika orang itu semua kelak akan meminta syafaat kepada Nabi dan Rasul. Gak ada yang bisa memberikan kecuali Nabi SAW. Ya. Karena setiap Nabi itu mengatakan apa? Lastu ana. Lastu laha maksudnya. Lastu laha. Aku tidak punya hak untuk memberikan syafaat. Kemudian di situ idza atau ila nabiyina sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu ana laha. Ana laha. Ketika orang-orang itu datang kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW itu mengatakan, iya, aku mempunyai hak untuk memberikan syafaat. Itu semuanya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nah, itu adalah kekhususan. Dan disebutkan syafaatul udma, syafaat yang paling agung. Wazan fu'la, itu tidak ada yang lainnya yang lebih dahsyat. Seperti apa? Wazan husna, asma'ul husna. Syafaatul udma, sama. Semuanya adalah wazannya itu yang paling. Paham saya misi mas? Nah. Ada husna, ada udma. Nah. Seperti itu. Ala wazan fu'la itu semuanya paling mas. Gak ada setelah itu. Kemudian juga syafaat lil ahli jannah lidukhul jannah. Syafaat bagi penghuni surga untuk bisa masuk surga. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, ati babal jannah yaumal qiyamati fa astaftihu fa yaqulu al khazin man anta fa aqulu Muhammad fa yaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Di sini Nabi SAW aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat dan aku meminta untuk dibukakan, dan penjaga surga itu berkata, man anta, siapa engkau? Jadi semua malaikat itu hanya mengetahui ketika Allah memberikan tugas spesifik, dan malaikat tidak mengetahui semua manusia. Ya. Bahkan khazin penjaga surga itu tidak mengetahui. Seandainya khazin ya penjaga surga itu mengetahui Nabi SAW, tentunya tidak akan bertanya tentang man anta, siapa engkau. Dan kata-kata man anta itu adalah lumrah bagi orang yang tidak diketahui. Paham maksudnya di sini? Tanya. Misalnya, mas, man anta misalnya. Anda tanya kepada antum. Antum muka baru di sini. Siapa namanya mas? Mas Eko, ahlan wa sahlan. Dekat sana, sini mas. Maju lagi mas, Allah mubarak. Ahlan wa sahlan. Nah, itu boleh nanya seperti itu. Bukan suatu yang aib ketika antum tidak tahu atau bahkan lupa nanya namanya siapa. Wah, kemarin sudah nanya, lupa lagi. Boleh antum nanya lagi. Gak ada aib mas. Yang menjadi aib, harus ngerti. Coba ya. Pura-pura tahu. Ya. Akhirnya yang dapat gak tahu juga. Allah mesta. Nah. Dulu pernah datang ke sini mas ya? Belum, sekali ini. Ya, ahlan wa sahlan. Mas Eko di mana ya mas? Sekarang gak ada. Insya Allah. Ini temannya banyak, ini sekarang gak ada di sini. Kenal mas? Enggak, maksudnya ya sak jalur toh Mas. Ayo, iya toh. Ayo, Allah barik. Nah, ada nasa. Nah, itu syafaat bagi penduduk surga agar bisa masuk surga, untuk masuk surga. Kemudian juga ini yang pertama, kemudian Nabi SAW mengatakan Muhammad, man anta? Faqulu Muhammad. Fayaqulu, kemudian penjaga surga tadi mengatakan apa? Bika umirtu, denganmu aku itu diperintahkan. Artinya untuk membuka pintu ini aku diperintahkan. Ya. La aftahu li ahadin qablaka. Aku tidak membuka pintu surga sebelummu, kepada seorang pun sebelummu. Ini menunjukkan ada tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian yang ketiga adalah tentang syafaatul Rasul sallallahu alaihi wasallam li ammihi Abi Thalib. Syafaatnya Rasulullah SAW kepada pamannya Abu Thalib. Ya. Dan ini sudah dijelaskan panjang lebar tentang kisahnya syafaat Nabi SAW kepada Abu Thalib. Ya, baik di Riyadhus Shalihin, kemudian di kitab ini juga. Begitu juga di tafsir Al-Qasas. Ya, tiap pagi ya, sebagian dari antum masih berhalangan untuk ikut tafsir Al-Qasas. Ada di tafsir yang paling membuka banyak faedah. Faedah-faedah yang belum pernah terkadang terbersit dalam benak, hanya sekedar membaca, terkadang itu enggak muncul faedah-faedah itu. Nah, semoga antum semuanya dimudahkan datangnya itu di sini ya Mas. Ini alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan. Antum sholat subuh di rumah, datang ke sini pun insya Allah masih dapat sholat subuh di sini. Di sini 25 menit Mas. Komat. Kalau imamnya belum nyampe, belum komat juga. Kalau sholat di jarak. Ya, jarang-jarang itu sih. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan. Nanti jam 5 lebih 10 selesai, 5.15 selesai, kemudian kajian. Kajian 15 menit. Itu dari Qaul Farid. Fawaid Kitab Tauhid. Sampai setengah 6 atau setengah 6 lebih 5 menit. Kemudian habis itu lanjut lagi surat tafsir Al-Qasas. Jadi kalau misalnya antum sore itu tidak bisa hadir kajian ilmu, antum bisa hadir kajian ilmu ketika pagi. Dan itu selesai setengah 7. Lebih sedikit. Ya, enggak banyak, sedikit aja. Jadi itu antara 35 menit sampai 40 menit. Ya, antara itu. Dan semoga Allah mudahkan. Itu sudah sampai ayat 56. Nah. Nah. Dan semoga Allah memudahkan itu. Dan itu tidak ada yang bisa memberikan kemudahan kecuali ketika kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian syafaat Rasulullah SAW kepada Abu Thalib itu bagaimana tadi pagi dan kemarin pagi kita bahas tentang ya'am qul la ilaha illallah uhajju laka biha indallahi. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diwarisi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Uhajju laka biha indallah. Aku akan membelamu dengan perkataan itu kelak di sisi Allah. Dan ini kita ambil faedah yang begitu ya mencengangkan, kalau ana bilang mencengangkan, karena saat itu ana pun tidak berpikir untuk mendapatkan faedah itu. Nah, ini ana sebutkan faedahnya biar antum kemecer. Ya. Antum bisa bilang 278 halaman dari 448. Kalau antum besok mau ikut, bukan besok ya, Hari Jumat pagi libur. Tapi tiap paginya belum terlambat, Mas. Nah, ini contohnya, Mas. Ini tentang ai'am kulla ilallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Ya. Dari ini, dari perkataan tadi, ini diambil faedahnya. Kita sebagai maklar kebaikan, masing-masing dari antum kita ini adalah maklar kebaikan. Ketika kita mempromosikan kebaikan kepada orang lain, maka kita harus mempromosikan kebaikan itu dengan maksimal. Yaitu salah satunya menyebutkan jaminan apa yang akan didapatkan ketika orang itu membeli barang dagangan atau kebaikan yang kita tawarkan. Misalnya, Pak, surga. Dengan cara yang meyakinkan, bukan abal-abal. Dan cara itu hanya bisa didapatkan ketika menimba ilmu syar'i. Ketika menimba ilmu syar'i. Nabi SAW itu memberikan, meyakinkan pamannya Abu Thalib dengan cara yang paling terakhir. Karena ini sudah mendekati ajalnya Abu Thalib. Ini tentang ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau itu tidak bisa memberikan petunjuk kepada hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi sungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Dan di situ disebutkan syafaatnya Nabi SAW, laula ana lakana fi darkil asfal minan nar. Seandainya bukan karena syafaatku, tentunya Abu Thalib ini, pamanku ini sudah sampai pada keraknya neraka. Tapi beliau ini di dohdoh minan nar, di permukaan paling atas dari neraka. Dan itu pun masih mengatakan annahu ya wa huwa yara annahu asyaddu ahli nar adaban. Dan beliau mengatakan ya Abu Thalib ini merasa bahwasanya itu adalah paling dahsyat siksanya dari penduduk api neraka. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, ini kaitannya. Lah, kok kenapa tadi dikatakan promosi? Apakah kemudian ketika Nabi SAW itu mengatakan seperti itu, Nabi SAW sedang promosi? Bukan. Ini kaitannya dengan ketika kita mengkaitkan ketika orang itu mengajak kepada kebaikan. Sedangkan kita ketahui dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, kemudian Imam Ahmad dan yang lainnya, ya, tentang man khafa adlaja wa man adlaja balagha al-manzil ala inna siratallahi ghaliyah ala inna siratallahi al-jannah. Sama sekarang nanti akan kita kaitkan dengan ketika semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Man khafa adlaja, barang siapa yang merasa takut ketika malam sudah gelap, adlaja tetap jalan, bahkan itu ketika tengah malam tetap jalan terus. Wa man adlaja balagal manzil, barang siapa yang terus jalan itu akan sampai pada tempat yang dituju. Ala inna salatallahi ghaliyah, ingatlah bahwa sesungguhnya barang dagangan Allah azza wajalla itu mahal. Sil'atallahi, sebutan sil'ah itu dagangan. Apakah Allah berdagang? Di sini hanya sebagai bentuk kiasan. Paham sampai di sini? Iya. Karena antum tidak bisa, atau kita itu tidak bisa nawar, Mas. Paham sampai di sini? Nah. Kemudian di situ ala inna salatallahi al-jannah. Ingatlah bahwasanya barang dagangan Allah itu adalah surga. Sedangkan dalam lafaz yang lainnya apa, Mas? Kufatil jannah bil makarih wa hufatin nar bis syahwat. Surga dikelilingi dengan segala sesuatu yang disenangi dengan syahwatnya, sesuai dengan syahwat itu disenangi. Yang tidak disenangi dengan syahwat. Ya. Sedangkan neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang disenangi syahwat. Jadi apapun yang kita enggak senang itu yang memberikan masuk surga. Artinya dalam keadaan untuk melakukan ketaatan. Harusnya antum itu pulang kerja itu bisa istirahat, tapi antum terus langsung kajian. Capek, bosan. Letih, lesu. Ya. Tapi inilah yang menyebabkan jalan menuju surga. Nah, begitu juga ketika kita itu melakukan apapun dalam kebaikan, mengajak orang lain. Kita mempromosikan. Ini Nabi SAW memberikan jaminan. Ya pamanku, wahai pamanku, kalau engkau mengatakan La ilaha illallah, kelak aku akan jamin. Dengan bahasa yang lebih lugas seperti, aku akan jamin, aku akan bela engkau di sisi Allah dengan kalimat itu. Karena itu yang terakhir kali. Terakhir kali. Dan ini panjang sekali. Bahkan ada beberapa ulama yang menjelaskan tentang kisahnya Abu Thalib. Ini adalah kisah yang paling menakjubkan tentang masalah hidayah. Kisah yang paling menakjubkan tentang masalah hidayah. Kenapa? Bandingkan dengan orang lain. Ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu didoakan Nabi SAW bisa masuk Islam. Tidak. Ya, kok Nabi SAW dengan pamannya, pamannya tidak bisa masuk Islam. Ini menunjukkan apa mas? Hidayah itu begitu mahal. Dan hidayah itu adalah hak mutlak, absolut dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini contoh saja. Banyak faedah yang bisa kita ambil. Nah, ini dulu. Sudah titit-titit. Nanti insya Allah kita akan sambung ketika habis setelah sholat maghrib. Naktafi bihadil kudra. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim w